Saning yang widi mapan baya cilaka wis kena pati wis pinasti kersani yang widi mapan baya cilaka wis kena pati lah kawis kena solendra kapung Prabu Anom Suteja ngarangku salami-lami nangisan babatang Meka Putara. Saparantos murubut cai soca nafsu Prabu Anom Suteja. Sumabda salpeting penggali moal ayat tungtungna belasung kawaku jalan dicengcerikan. Kapaksa Prabu Anom Suteja bade tanang pikeun males pati ka Gatot Gaj. Satria pinona konewani raya mengade Satria pinona konewa Thank you. lagi darga sumetna. Purabaya ba? Setan bewala ela balai. Hutang pati dak bayar pati hutang lara dak bayar lara. Mati paman Mega Putara, ye akang gantina anu bakal. Kleker mari angis nyen pepang angesan jam panutu. Mati paman Mega Budara sampean kudu mati ku akang. Emutilah kakang cutanya. Menang mikir nepi ka lila nyeng cirikan paman Mega Budara pati anu gede jasana ku sampean ditelasan patina. Kaulah badai tubarus. Ai sampean jadi raja. Naon anu dibela? Diri. Akang jadi raja keur wibawa diri, keur nyenangkeun diri. Upama dirina rusak, harta anu dibela ku sampean bisa pake ngabela diri. Tong lobat carita. Sanajan nong trawelang leur kacang ningang kajang moal jadi anggapan. Pokona sampean tungkul kana lemah tangah kalangit papatkin jam pepeh jam ia menit bahkan masing pat itu mekaning pelayu. Temempan. Suteja ngalumpruk dina jagat kena dampalengan Raden Gatot. Ngalungpuk tina jagat kauninga kuingkang ibu Mahadewi Pertiwi hari margi ngajadikeun watak panas sanes panas satarasina nanging manasan kana manah ingkang ibu kapaksa Dewa Pertiwi muncul di lapisan bumi kaum. Datang teman mama nira bangga teman seru mangkulingan ya. Manirat tangan teman serumang kulina Sekar Wijaya Yaku Uma Aduh anak ibu kasep suteja kunaon saan wani binasa urang mana naon pangakianat anak kaula menangatik tileletik nyupan tilemut musapan tibu budak geus jeneng raja aya nu ngabinasa paingan siumeblak tapi tong salempang satungtung aya ibu asa waras-waras waras tina kaning waluya tina mandan waras anak ibu lilir merebangun kayo ngimpena sare ya wong ngimpen sare lilir marbangun kaya wengim penasare. Ya wengim penasare. Kaget ningali ingkang nemeh prapta. Ingkang nemeh prapta solene. Katon pawarna. Kunaon anak ibu Suteja. Rumas. Eleh perang, perang jeng saha sareng Gatot Kaca. Naon si Gatot Kaca mandek ewang ning muha kaos lain kelanceuk? Ngagugat nagara. Nagara naon? Pring Cendani, cenah sauna kaeng namut. Nya baheula dinyeum satena atuh meni inget wae lain kitu teh nya. Di papantos mah kudu geus poho. Tong dibikeun sabab karugian numawi teu dipasihkeun ku putra alus ula maksa Gatot Kaca. Nah atuh lain pajukeun mega budara parantos mati Bu. Kusaha ku Gatot Kaca. Kejam. Kabeh-kabehna si Purabaya kumawani. Aya nama ulah putus asa lawan deui ibu deuk ngabantu ibu deuk asup kana kurungan hidep nampilingin nyemleungeun lempar batu samonyet tangan ngahaturkeun Dewi Pertiwi lumebet kana kurungan ingkang putra Prabu Anom Suteja. Mangkodo mang mimiti milayang rana. Mangkodo mang mimiti milayang rana. Saparantos lebet kakurungan ingkang putra Prabu Anom Suteja Gatot Kaca ditampiling kapit darah dipalakan. Tampanan Gatot Kaca bener maneh jago perang kurang barang ngalumpuk dina jagat. Hai Gatot Kaca teh kancikan sabda pangrung hartosna sabda carita pangrung tiasa nguping teh katepihan kauning aku ingkang ibu kasumami Ratna Dewi Wararimi barang ingkang putra kapitara dipalagan ingat Dewi Wararimi lumpat katraju Ratu Ayu Tores Pati jangkung alit camperen Ratu Ayu Tores Pati jangkung alit campuren niklaraina ngadaun seuri anak ibu Raden asa waras-waras ia kekemen cinta wulung ibu waras lilir marah bangun lilir mar bangun kaya wengin penasare ya kaya menginginkan sare ya lawan kaget tinggal ikan menet rata. Nasihat kena ingra. Sekar Wijaya. Anak ibu kunaon Raden. Tubet Kang Dib. Rumaus eleperan. Kusaha kukakang Suteja. Omat ulah boga rasa eleh ku Suteja lain. Sabab dibantu ku inungna Dewi Pertiwi. Tapi tong salempang damual aya bedana kanya akolot kanu jadi anak kitu. Pertiwinya ah kasuteja ibu genya ah kakidep anakna jeng anakna inungna jeng inungna ibu dek ngabantu dek asyuk ngakurungan mangkot lemang ngimit di wilayang rana mangkodomang ngimit di wilayang rana mangkodomang ngimit di wilayang rana sumur maring ingkang putra Raden Gatot Kaca. Waktia deninga laga. Parang kancikan ingkang ibu Dewi Arimbi. Sarang sutetnya kancikan ingkang ibu nyatana Dewi Pertiwi. Seret sinere dan banting penenting. Maring lemah kaluan ingkang ibu Dewi Perti. Dina kurungan ingkang putra Gatot Kaca kaluar ingkang ibu kasumaning ayu ratna Dewi Warai. Bantu kubu buyutna. Pertiwi mual aya bedana urang kanya kanu jadi anak sampeannya ka anak kaula geus sarua. Wara boga anak Tarimi. Ngani karajaan Batur. Sabalikna anak sampean naon disebutna anu nginyep mumulangkeun sarua jeung nganyuk terana urang ngahutang tramayar payus disebut ratu panipuan raja pangarahkan anjeun anu kudu ngawara na make jeung hargungan haliringan kawas ngobrol jeung salaki. Ya Arimbi memang bakal ama kudu nulungkan butuhna langkana susah nyangan kana pekeun nganteur kana keung bari nagaena moal beunghar lamun teu tega kana miskin moal untung lamun teu ngarugikeun Batur usaha mah tina jalan naon asa ulah tina jalan bener pantas da geuning dulu luguan ku inungna. Teu naon? Anak jeung anak, inungna jeung inungna. Nah, da moal dipangajatkeun satunyang beas. Wani ka kaula, ora wani teuing apa sakarepmu akula deni. Ya tedaking Kangjeng Rama pegawan kawarna. Kaula ge tedaking Kangjeng Rama pegawan ka sarpa. Haling ka sapaling. Ka sapaling. Seret sineredan. Banting penantian. Ler muning rarakitan lir kota papasangan. Areme lan perfit. Narawu ingkang putra maksadna badhe nyuhunkeun pitulung ka Sri Mahapatra Kresna. Aduh kasapayu urang menta tulung ka Tuang Rama hayu. Kasepraten anak ibu wayahna hidep ulah luntati. Ieu nagara satungtung sutejatan masrahkeun. Dupi ibu bade ka mana? Sabab si Pertiwi bebeja karak ka Betara Kresna ibu gedeg unyukan ka Tuang Rama Kakang Arya Pratasena. Anak jeung anak, inung jeung inung, bapana jeung bapana, sugan akina nepi jeung akina. Kade masing yatna. Sabab urang mah ngabela bebeneran. Aya paripaos genteng-genteng ulah deuk potong ulah manek di tengah-tengah maju terus pantrang munur wani ku bener omat urang ku salah mah kudu sieun. Pirudam. Parangkah tingali ku Kresna. Ninggal ingkang garwa Dewi Pertiwi kaget. Kunaon Pertiwi lulumpatan. Bijil kesang sakujur badan. Pakaian rangsak. Kunaon? Tiwas kaulanun. Rayi teparantos rebutan pati begalan nyawa sareng si Arimi. Naon soalna? Ya, ngabela pun anak. Nah, naon? Suteja kerajaan anak dianih, anak kurang. Dianih kumah? Dianih. Tuh dah sareng pun anak ke dia. Sutaja kan. Naon Pang Gatot Gaca menta nagara. Kawit nama sanes Gatot Gaca Arya Jongbir Aji nanging nyanak serot keng ngadamal jadi Gatot Gaca. Maksudna? Badan nyanak nagara pring cendani. Nang candi bikin. Aduh, sadaya daya. mangka baheula ama anu nginjeumna eta nagara. Jeung besan Prabu Boma Nalakasuma. Sugan teh geus dipulangkeun, nepi ka ayeuna can dipulangkeun. Can untung dicokot kumana teh dibikeun. Numawi nalika di balitungkeun ku Paman Megabudar tong loba itungan naon-naon lamun urang nyewa nagara 20 tahun nepi ka ayeuna sabaraha puluh juta miliar. Lain maneh kudu minta ganti, maneh kudu mere jeung kudu nganuhunkeun. Teu bisa, moal bisa ngabela pertiwi. Kajeng Suteja anak urang salah teu bisa dibela. Kajeng Gatot Kaca anak Jaya Bratasena, Jaya Arimi bener tetep ku Akang moal disalahkeun. Akang pribadina anak ka Suteja tapi batarana moal deuk ngawilah-wilah ka anak pribadi jeung ka anak batur. Nu bener moal bisa disalahkeun, nu salah moal bisa dibenerkeun. Adil ngaranna. Atu Pertiwi ngarangkul ka ingkang putra Suteja. Kasepna boga bapa teh weh kabelaanna Raden. Tibatan ditulung kalah mentul. Hayu jeung ibu urang kaluar hayu. Weh kabelaanna. Sagala kalak macan canaya nungakan anak tapi na tuang ramah tega dah kidap. Parang Pertiwi cumrit ku Kresna teu ditulungan ngajadikeun watek panas ka uning aku ingkang rama begawan eka warna prapta kaduarwat. Mama nira tangat emang semang gulingan rana. Yamilah yang rana. Wih kuyalin uhung pandita ingkang sakti. Ya ingkang sakti. Solendra katun pawarna. Paingan hate sebelak sebelak seredeet seredeet si horeng teh anak kedinya nyeri ku salak ayat kadua nulungan ieu mah kalah dicarekan hade goreng pamajikan hade goreng anak urang kudunya ka pribadi tibatan kabataraan Kresna Pertiwi moal aya nu ngabela kain coyang Suteja ka anak ama Pertiwi iwati ama ayeuna ama deuk asup kana kurungan salaki maneh Kresna sabab Kresna teh kapercaya ku dewa bisa nginjeum jimat keur patina Gatot Kaca ka para dewa pegawan eka warna lumebet ka Sri Mahabhatara. Kawan Eka Warna parantos lumebet ka Sri Mahabhatara Kresna. Atu Bhatara Kresna pabedo-bedo sareng pangajak pegawan Eka Warna jeung benerna Kresna Gatot Kaca anu bener Suteja anu salah. Diajak ku Eka Warna kajin bener anak batur kajin salah anak sorangan kudu dibela. Cek benerna Kresna sanajan pribadina anak tapi salah sanajan dibela picilakan. Cek pangajak Eka Warna pamate dibela geus cilaka anak mah yakin polotna anu atulami tilami pangajak Kresna kawon pangajak Begawan Eka Warna. Margi tadi ge bener sareng salah teh bandingan hiji 40. Ay kana bener mangan ukur pribadi manusia na. Nangin kana salah mah setan anu 40 teh ngaranjing. Atu didi Kresna kapaksa jati kasilih ku Junti, Kresna kasilih ku Eka Warna, manusia kasilih ku setan. Nganti ka Pertiwi Suteja kaulanun kula Kangjeng Rama satadina ama teh ngawarah kanu jadi anak, tapi aing geus kemana kudu kumaha moal aya dinu ngabela Iwati ama ayeuna malalajuanan be ama deka Eyang Jagatna tadek men tapi patin si Gatot Kaca. Di mana Gatot Kacayana kaulanun di alun-alun Prajutisna ken ama dek menta pipatin Gatot Gacaka Eyang Jagatnata kalawan dek ngareka carita sangkan Eyang Jagatnata percaya Kresna kabat kacaka. Kacarioskeun Jagatnata di Bale Maret Cukona Aladal Adi Guru ulah Kakang Panjenrada. Aduh Adi Guru aya naon ieu sawarga goncang rata-rata biasa kawah candra di muka ngagolak bangsa kencana teriung hanggan deruan palerang balagada mas silamat nangkep saketeng muli belai maluk kasuranan bangun ayak karaman harus dibibakkan jaga tulalaya mangga tinggalik usalira panjenengan. Tara-tara dibiasa sawarga goncang goncang goncang goncang kawat candra di muka ngagolak bangsa kencana daruyung hanggan daruan palerang balagada masa keteng silamat tangkep pului belai malukan gamelan silokanan tangan guluh daya nabah yakin ayak karaman aluh penyibar bidadari bating jerit para batara bating kalacak ayam naon cobi gera uningan kusana panjenengan ayam naon kita gantian istilahnya palingan ayain curang saha Kresna deh kaulanun eyang tuh geni oh Kresna Kresnanya, Kresna. Aya naon Kresna? Dah kaulanun eyang, bade nguningakeun kajantunan di marcapada. Aya kajadian naon? Kajadian naon? Kajadian naon? Kajadian naon? Kresna. Kaulanun pun anak digugat nagarana ku Gatot Kaca malah patih mega budara di telasan patina pun anak aina diudag-udag pada di ala patina ku Gatot Kaca. Nah atuh Gatot Kaca lain ditewak lamunnya Gatot Kaca nyin kakacauan anu teu dipikahayang ku nagara bangsa. Numawi bujang-bujang ku tanaga dipentang ku cakrat telempan. Malah ku aya panjenengan ngarasa wiwirang hiji manusia gelar batara. Teu tiasa newak Gatot Kaca. Malah ieu teh mayunan Bratayuda. Margi ancaman Gatot Kaca bade numpurkeun saturunan wayah panjenengan. Lamun nya Gatot Gaca kitu aya pipatin Gatot Gaca teh jimat lingkah kencana. Boro-boro kena kana jasadna lamun dibaledokeun kena kana kalangkangna tangtu Gatot Gaca mati. Gerah ku eyang urang cokot. Cinanda ku mamrat batu kingalaras. Cinanda ku mamrat batu kingalaras. Krishna parangku jagat nata di sanak ieu jimat lingga kencana kumargi pangajak Eka Warna ngaleos tanpa permes ini tanpa pamit di sanak mabur ieu lingga kencana. Katon mangwas padani rakaton ya lawan mangwas padani rakaton dewa padang nonton kemrangan padang Kresna teh kitu nah di guru ceuk Kakang mah tuh da salira panjenengan anu lepat sakinten upami Gatot Gaca nya kalakuanana kitu kumaha upami Gatot Gaca teu jijinan Kresna nu puguh masalah suta jaga Gatot Gaca disalahkeun ayeuna ku adi guru dipasihanna mut lingga kencana ayeuna dipake maehan Gatot Gaca Gatot Gaca mati. Saha nu katepuan anu masihan namut eta jimat. Tapi Kang manya Kresna ngabohong boro-boro Kresna urang ge aing ngabohong wadah manusia. Kang kumaha di guru? Nah atuh masihan pandangan teh sanes tadi manawi tadi guru moal gumampang percaya ka Kresna upami teu acan aya Gatot Gaca kalawan can aya saksi anu nyata. Sobi ayeuna Gatot Gaca mati saha keneu kadina Kakang Ismaya Kang Semar teh aya di guru teh aya saha geuning pamitos nafsu ngajorag ka Suralaya sakinten upami Kakang Semarna wungkul eta sareng palaputrana geuning ka pungkur ge ku si Gareng mekar si Sarila panjenengan kursi para dewa dikihan tapi moal Kang kumaha geletuk batuna kecepur caina bae mangga. Kresna diawang-awang kumalayang parang dumugi ka Prajutisna yakin Gatot Gaca aya nganti ka salapeting wartaya. Paingan nya geuning Gatot Gaca teh ayat di alun-alun Prajutisna. Purabaya tampanan ieu lingga kencana boroh kena jasad sanajan kana kalangkang maneh bisa mati. Hap! Parang Gatot Gaca di palengpeng ku lingga kencana. Nemasing pati tumekaning pelayang ngalumpruk di alun-alun Prajutisna. Sakala tibake ngayuga raka dalem kang tumiba Gusti. Moal aya nu nyangka maneh paeh ku kaulah gaca. Sapratanipun Abimanyu kairing semalurah kuda pawana Astra Jingga Udawala nala Gareng hanya kal dongkapna telat ka Prajutisna. Wah Semar, wah nun. Itu di alun-alun naon manuk ngagimu diluh. Cobi-cobi cakma. Barang dicaketan ku api manyu. Ingrai manuk na pereka tinggali ayam mamata gatap kaca ngarang. Usah. Gening ite kakang gatap kaca. Epot ulu juragan anum damal aduh hujang juragan aduh pak juragan anum mapan bayar. kerasaning yang widi mapan bayar cilaka wis kenapa wis kenapa lawan solentra katon pawarna. Semar aduh ayana katang katot jacakuna wah sabi urang parios ya kunaon ba teu diduga manalik ayana manuk katinguluh sore nyukan bapatan katot jacak hanya ka urang telat dongkapna. Sepo cek dewek keulah guyon teing geuning tina gumirate jadi duka. Gawala aduh nyang juragan ano. Aduh juragan ano. Cing cing cing anom urang parios heula. Nah matina juragan anom teku panah ku elmu atawa ku perang biasa barangku semarat diuninga aya jimat dina jasad Gatot Gaca Semar ngandika bari kumujang salbet tagening tagening tagening anom wa uninga ye jimat naon ye duka epok nyaho karena jimat ye nyaho jimat naon ye teuing ilaing dewala oh upami teu lepat malaras ilaing gareng abdi teu terang ye teh ngaranna lingga kencana budak tidak make calana korek pisan di tukang kukuring kadenge buah lenca lain lain rumpa rapa iya teh anu kagunganana teh sanes jore jore sahapa sahapa mang silai mang kuring cah Manik Maya jagat nata ti Sulalaya. Ye dewa teh conong ka Kresna percaya ka sabeulah pihak. Teu awaseun yen dina taar Gusti Batara aya nu santer nyata panyakitna. Ayeuna anom kedah ngantosan di dieu. Wa bade unggah ka Suralaya dewa teu tanggung jawab di burak bari ku atina ka dewana antos sakit. Haturan Kakang Ismaya ala tel haturan Kang katarima sareng saha sorangan maksad akang deuk tumanya jimat naon ieu lingga kencana anu saha nu kaula naya di marcapada ditamutkeun ka saha ka Kresna keur naon panginjem jimat keur nelasan pati Gatot Gaca namake dibere sabab Gatot Gaca ngadegeun Bratayuda geus ngagugat nagara. Iya. Juragan anom Gatot Gaca teh lain menta nagara ngagugat nagara Pring Cendani. Anu salah mah putra Kresna. Suteja nginjeum nagara di penta teu mulangkeun. Gampang percaya. Turun. Lamun teu tanggung jawab teu bisa ngareksakeun ieu diburak-barik tina kadewa. Aduh kakang Ismet cicing tong temang. Cewek semua tukang mua kang. Turun, turun. Sok turun. Turun, turun, turun. Mangga kang. Oh mangga kang. Ayo. Kresna bade mudun parantos dipapag ku Bima anu nampi wartos di ingkang garwa ku sumaning ayu ratna Dewi Ali. Lem jotos dining kuku pancen aku mampus jiwamu. Parang Kresna dipalangkeun ku Bima kaluar begawan Eka. Bima, peot sote kulit ompong sote huntu muawani berbuat lamun teu tanggung jawab akibatna. Maju Bima. Parang katingali ku Semar munur agan munur-munur. Ieu mah sanes pitaningan juragan ageng sarang abdi gerah. Bapana jeng bapana, akina jeng akina. Nah damwa ngejat satanyir beas cing trok tewakta hap it ya taya datang iya kan iya kadinya kan pa iya tama iya kan pa ha. Sok asupkan deh jurus teh. At, aduh ta, lang, aduh, hup, aduh Kang Semerta, ciduh kuduk itu. Lain euy. Bapa usik-usikna mah cukup ye euy. Lain kuleungeun sabeulah. Eta peureup bapa 5 meter mah tuh. Eka warna. Gotong epot. Barang cekak diciduhan kelepak. Mana juragan Anom Gatot Kaca? Lain aina waktuna ke dina Jaya Perwangsa. Anom kulit waru hanggan daru truneut. Truk. Wah, emut. Mangga. Kadewa tu kadewa, ka Jakarta ta mangga. Kempel, kempel. Bade direngsekeun ku dewa. Mana ieu? Gusti Kresna teh. Da ieu mah teu boga dosa ieu nu kurang ajar mah si Eka Warna ieu. Gusti Batara asal waras-waras-waras tina kading mulia tina mandan kulit waru hanggan daru truneut. Aduh! Kang Semar. Mangga. Kadewa, urang resekeun canak tuang putra agan Sutaja. Mangga kang, mangga mangga mangga. Gatot Gaca. Teja deuh kaula nun Eyang. Arimi kaula nun Eyang. Pertiwi kaula nun Eyang. Bima Kresna deuh kaula nun Eyang. Eka Warna kula iya. Ayeuna kulantaran saksina Kakang Semar. Oge nagara pring cendani yakin meunang nyemti Prabu Arima. Ayeuna lamun hayang salamet kudu dipasrahkeun. Suteja pasrahkeun. Mangga Kangjeng Rama sok kasep pasrahkeun. Gatot gaca gerat tarima. Mangga Kangjeng Eyang. Sok Raden tampi. Tarima tut. Lamun teu masrahkeun adukeun ku dewa. Anak aing si Gatot jeung anak si Kakang Kresna Suteja. Pamajikan si Kresna jeung pamajikan aing si Arimi. Bapana jeung bapana. Si Dabuk Semar jeung si Kawana. Mangga diprewikeun. Teu wantun Kang Semar, teu wantun Kang Semar. Hayang sieuneun ku bapa mah nya. Sieuneun ku bapa mah nya. Aduh, ampun Kang Jemar. Tah jadi ieu teh nu salah teh saha? Cing tanggapan dewa. Ieu mah nu salah Eka Warna. Sabab Kresna geus magehan ka bataraan diganggu ka bataraanna ku Eka Warna. Ayeuna pegawan Eka Warna geus sidik salah anu jadi bibit rujit inung rusuh. Ieu mah kudu dihukum di sulalaya satungtung can babalik pikir ulah warna mulang ka marcapada mangga Kang urang canak. Mangga di guru. Sok Kresna geura sewang-sewangan lamun aya pututna Eyang anu bakal nangkep kitu. Tapi notamlah kaulah nun. Ia carios rebutan benteng sarnaos bari disingket dapuguh mung ukur tilu jam nanging dicanak ringkesna ia carios cu carios parantos tutup. Mangga urang sasanti leureuh bari mikir lampah urang anu bade dongkap. Bobo sapanon carang sapakan kacaletot omong ih sedap teta hapunten di dalang pasinen katut piaga. Atuh anu ngadarangukeun umumna ka MTR ekor khususna atau kalepatan ka dulur-dulur urang seniman sedewati agung cukup umur nanda jemar hapunten anu kembang pinetik sedang anyar mekar sinebaran salib merdeka.